فحمدًا لربٍ خصنا بمحمدٍ وأنقذنا من ظلمة الجهل والدياجر فالحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الحمد لله الذي جمعنا في هذا المجمع الكريم المبارك limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang melihat hati dan sanubari setiap hambanya dan menjadikan hati mereka tumpuan penglihatan rahmat Allah. Innallaha la yanzuru ila ajzamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa niyyatikum. Sungguhnya Allah taala tidak melihat kepada jasad-jasad kalian, kepada bentuk-bentuk tubuh kalian, tetapi Allah melihat kepada hati kalian dan kepada niat kalian. Ketika hati ini menjadi tumpuan penglihatan Allah Subhanahu wa taala kepada setiap hambanya, maka perkara dan urusan hati ini menjadi perhatian besar yang diperhatikan selalu oleh para salihin dan salihat sepanjang zaman. Dan mereka lah yang beruntung yang membersihkan hati dengan saksi dari Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh telah beruntung mereka yang telah mensucikan hatinya, yang telah membersihkan jiwanya, membersihkan hatinya dan jiwanya dari segala hal yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah hikmah dari segala ibadah. Mensucikan hati adalah tujuan di antara tujuan yang banyak ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an di dalam ayat wudu yang disebutkan dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biruusikum wa arjulakum ilal ka'bayn wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum ilal ghaiti aw minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu maa'an fatayammamu sa'idan tayyiba wamsahu bi ru'usikum wamsahu bi wujuhikum wa aydikum min ma yuridullahu an yaj'ala 'alaykum min haraj walakin yuridu liyutahhirakum. Allah berfirman dalam ayat ini ketika menjelaskan tata cara berwudu dan bagaimana kaifiat wudu. Wahai orang yang beriman, jikalau kalian ingin menuju sholat, ingin mengerjakan sholat, maka cuci muka kalian, cuci tangan kalian sampai ke sikut, basuh kepala kalian dan cuci kaki kalian. Jikalau kalian datang dari tempat membuang hajat kemudian tidak mendapatkan air untuk berwudu, maka bertayamumlah dengan tayamum dengan su'idan tayyiban, dengan debu atau tanah yang suci. Ma yuridullahu an yaj'ala 'alaikum min haraj. Allah taala tidak ingin kalian dalam kesulitan. Lalu ia jelaskan dalam ayat ini apa fungsi dari wudu itu. Walaki yuridu ayyutahhirakum, walaki yuridu liyutahhirakum. Tetapi Allah ingin kepada kalian, untuk kalian Allah mensucikan kalian, mensucikan kalian dari segala kotoran dalam hati kalian atau dalam jasad kalian. Dengan wudu suci kita dari yang hadas besar, dengan hadas dari hadas kecil. Dan juga setelah wudu tentunya kita sebelumnya mensucikan dari kotoran-kotoran najis yang zahir, yang menempel atau yang ada di dalam jasad kita. Dan yang lebih penting lagi, mensucikan batin kita dari dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis disebutkan bahwa orang yang berwudu berjatuhan seluruh dosa-dosanya dari anggota wudunya. Matanya ketika bermaksiat sebelum wudu diampuni Allah Ta'ala dosa matanya. Tangannya ketika bermaksiat sebelum wudu diampuni Allah Ta'ala setelah berwudu. Dan begitu pun kaki dan begitu pun kepala. Imam Ghazali mengatakan ketika seseorang berdoa sewaktu dia berwudu dan mengucapkan doa yang disebut dengan doa wudu, bukan hanya anggota wudunya yang dibersihkan Allah dari dosa, tapi seluruh tubuhnya dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosanya. Maka dengan demikian tahulah kita bahwa ibadah berwudu ini tujuan diantaranya Allah ingin mensucikan kalian. Allah ingin mensucikan hambanya zahir dan batin. Dan itu maksud dari ibadah. Begitupun ketika kita baca Quran, begitupun ketika kita puasa, begitupun ketika kita sholat, begitupun ketika kita i'tikaf. Maka tak ada manfaat yang banyak ketika seorang beribadah tapi dalam ibadahnya ia membawa kotoran batinnya. Ada riya di dalam ibadahnya, ada sum'ah, ada ujub. Maka ibadah ini kosong dari pahala dari Allah Subhanahu wa taala, sebab maksud dari ibadahnya tidak dicapai. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, ketika hati ini sudah suci, maka seperti yang dikatakan oleh Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu wa arda, "Idza tahural qalbu lan yashba'a min qira'atil Qur'an." Kalau hati sudah suci, tidak akan kenyang dari baca Al-Qur'an. Jadi baru saja kita dengarkan pembacaan ayat Al-Quran yang baru dibaca oleh anak-anak didik kita di sini. Di antaranya surat Al-Manar Rasul akhir, surat Al-Baqarah, dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah yang disebutkan Rasul dalam hadisnya, barang siapa yang baca dua ayat terakhir di surat Al-Baqarah kafatah, cukup keduanya itu. Artinya apa? Kalau seorang enggak bangun malam di malam itu udah cukup karena udah baca dua ayat tadi, yaitu ayat Al-Manar Rasul sampai akhir. Kita baca, kita dengar tadi pembacaan ayat-ayat surat-surat pendek, qul huwallahu, qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq dan ar-rahman. Juga sebagiannya dibaca oleh anak-anak didik kita di malam ini. Dan Sayyidina Uthman bin Affan ketika beliau mengatakan demikian, barang siapa yang hatinya suci tidak sama sekali pernah kenyang dari baca Al-Qur'an, bukan omongan asal omongan. Tapi beliau membicarakan dan mengucapkan itu berdasarkan perbuatannya dan pengalaman batinnya. Kita dengar tentang biografi Sayyidina Uthman bin Affan. Di antara ibadahnya, beliau seringkali sholat dalam satu rakaat khatam Quran. Satu rakaat khatam Quran Sayyidina Uthman bin Affan. Sebab itulah disebutkan tentang Sayyidina Uthman bin Affan bahwasanya istahyat minhu malaikatur rahman, malu malaikat Allah Subhanahu wa taala kepada Sayyidina Uthman. Malaikat diciptakan tanpa hawa nafsu, tanpa hal-hal yang mengganggu mereka untuk ibadah. Tapi manusia seperti Sayyidina Uthman bin Affan digoda oleh nafsunya, digoda oleh dunianya, digoda oleh syaitannya, ibadahnya bisa seperti itu. Malu malaikat Allah kepada Sayyidina Uthman bin Affan. Idza tahural qalbu lan yashba'a min qira'atil Qur'an. Jikalau sudah suci hati ini, maka tidak akan pernah kenyang dari membaca Al-Qur'an. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, mencari kesucian ini, kesucian batin pada khususnya, adalah kebiasaan para salihin dan kebiasaan para sahabat. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, pernah ketika Sayyidina Salman al-Farisi datang menemui beliau setelah selesai dari bertugas yang ditugaskan oleh Sayyidina Umar menjadi gubernur di salah satu wilayah yang dikuasai oleh Islam. Datang kepada beliau Sayyidina Salman, kemudian Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu arda berkata kepada beliau, "Ya Salman," katanya, "wahai Salman, hal sami'ta syai'an takrahuhu anni, apakah engkau pernah mendengar sesuatu yang engkau tidak suka dariku? Sayyidina Salman kan lama di luar sana, di luar negeri Madinah. Ya, kemungkinan mendengar sesuatu di sana, di wilayah yang dipimpinnya, tentang Sayyidina Umar bin Khattab, Amirul Mukminin. Sayyidina Umar pengen dengar. Kata beliau mengatakan kepada Sayyidina Umar bin Khattab, "U'funi ya Amirul Mukminin, maafkan saya enggak bisa wahai Amirul Mukminin." Beliau pun memaksa, "Engkau harus memberitahukan aku." Maka dengan terpaksa, karena dipaksa oleh Sayyidina Umar bin Khattab, beliau pun kemudian mengatakan, "Sami'tu anka syai'ain. Aku mendengar tentangmu dua hal. Akrahuhuma, yang aku tidak begitu suka. Yang pertama, annaka talbasu hullataini fil yaum, bahwasanya engkau memakai dua pakaian dalam satu hari." Dalam memakai dua pakaian dalam satu hari di zaman para sahabat, sesuatu yang aib, menunjukkan kecintaannya terhadap dunia, menunjukkan berlebih-lebihannya, padahal memakai dua pakaian di dalam satu hari sesuatu yang biasa di zaman kita ini. Kadang pagi pakai, nanti mandi sore ganti lagi. Satu hari semalam udah dua hari pakaian. Tapi di zaman itu pakaian seperti itu, dua kali memakai pakaian dalam satu hari, sesuatu yang tidak disukai oleh para sahabat dan dianggap itu kekurangan yang ada dalam diri seorang yang beriman. Lalu yang kedua, kata Sayyidina Umar, "Apa wahai Salman?" Lalu kata Sayyidina Salman, "Yang kedua, annaka tajma'u idamaini ala ma'idah, bahwasanya engkau mengumpulkan dua jenis lauk pauk di atas satu hidangan." Kalau beliau makan, Sayyidina Salman dengar Sayyidina Umar bin Khattab, Amirul Mukminin, sekarang kalau makan hidangannya, lauk pauknya itu ada dua macam. Misal kalau kita ada ayam juga, ada lele juga, itu ada dua macam hidangan. Lalu ketika Sayyidina Umar mendengar itu, dia katakan kepada Sayyidina Salman, "Apakah ada lagi yang lain?" Kata Sayyidina Salman, "Tidak ada, itu doang, dua aja." Lalu kata Sayyidina Umar bin Khattab, "Begitu inginnya membersihkan dirinya dari sesuatu padahal itu bukan yang haram, tapi sesuatu yang bukan fadilah, sesuatu yang bukan utama jikalau ia kerjakan dalam dirinya, ingin beliau membersihkan dari hal itu agar lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, ia katakan kepada Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu arda, 'Wahai Salman,' katanya, 'ketahuilah dari sejak saat ini aku tidak akan memakai pakaian satu hari dua pakaian, dan aku tidak akan mengumpulkan dua lauk pauk dalam satu hidangan, cukup satu. Dari sejak ini udah enggak aman, enggak akan nanti lihat ana berbuat itu lagi.' Ingin mensucikan hal-hal yang seperti itu dalam diri mereka, itulah para sahabat. Sebab itulah Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, 'La masjidun usisa 'ala taqwa min awwal yawmin khairun an taquma fihi rijalu yuhibbuna ay yatatahharu wallahu yuhibbul mutatahhirin.'" Kata Allah dalam ayat ini, masjid yang didirikan atas dasar takwa dari awal hari itu lebih berhak engkau wahai Rasul diri di situ, salat di situ. Lalu apa kata Allah? Kenapa salat di masjid yang dari pertama kali didirikan atas dasar takwa itu lebih Allah Ta'ala anjurkan kepada Nabi? Ini berhubungan dengan masjid munafikin yang disebut masjid Dirar, yang mereka bangun akhirnya kemudian dihancurkan oleh Rasul karena dibangun untuk mencuatkan fitnah dan menimbulkan fitnah. Kenapa Allah Ta'ala ingin Rasul agar sholat di masjid yang seperti itu, yang didirikan atas dasar takwa? Fihi rijalu yuhibbuna ayyatathharu, di dalamnya itu ada orang-orang yang suka mensucikan diri mereka. Mereka para sahabat begitu keadaannya, suka mensucikan diri di luar Ramadan, apalagi di dalam Ramadan. menyambut bulan Ramadan, mereka lebih lagi mensucikan diri. Di dalam bulan Ramadan, hati mereka sudah suci dari segala yang dimurkai Allah subhanahu wa ta'ala, atau lebih lagi dekat mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akan datang kepada kita bulan Ramadan, lihat hati kita, kemudian kita sambut bulan Ramadan dengan batin yang bersih, dengan batin yang penuh dengan cahaya Allah subhanahu wa ta'ala dan cahaya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita tidak lagi bosan dengan Al-Quran. Kalau kita baca Al-Quran masih bosan, ya segan kali baca Al-Quran, berat rasanya baca Al-Quran, artinya di dalam hati ini ada masih yang nempel. Banyak beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka semoga Allah ta'ala akan bersihkan hati kita dari itu semuanya. Di dalam hadis Rasul katakan, ma idza adznaba, idza adznabal abdu dzanban waqa'a nuqtatan sauda fi qalbi. Jikalau seorang hamba mengerjakan sesuatu dosa, maka dosa itu akan meninggalkan satu titik hitam di dalam hatinya. Fa idza taba saqula qalbuh, dan jikalau ia bertobat maka hatinya terang lagi. Wa in zada zadat, dan jikalau dosanya terus bertambah tanpa bertobat maka terus bertambah titik hitamnya dalam hatinya. Hatta yaglibu qalbahur ran, sehingga hatinya itu dipenuhi oleh ran. Alladzi dzakarallaha fi qur'anih, yang disebutkan Allah dalam Al-Qur'an. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, sama sekali tidak. Bahkan hati mereka dipenuhi dengan ron, dengan kegelapan, dengan sebab yang mereka lakukan. Kalau hati dibiarkan terus berbuat dosa dan tanpa taubat, maka hitam satu, tambah hitam dua, tambah hitam tiga, tambah hitam empat. Maka semakin lama dibiarkan, semakin akan menutupi jiwanya. Dan kalau sudah menutupi hati dan jiwanya, kehotoran-kotoran dan kegelapan itu, dari mana akan didapatkan husnul khatimah? Dengan taubat kepada Allah, maka hatinya akan menjadi terang. Dalam hadis Rasul katakan tentang Ramadan, man qama ramadhanan ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang melakukan qiyam di dalam bulan Ramadan, mengerjakan salat tarawih, witir dan lain sebagainya, maka Allah taala akan hapus dosanya yang akan datang. Dalam satu riwayat, wama ta'akhir, dan yang telah lalu. Ketika dosa dihapus yang datang, yang akan datang, yang telah lalu, maka hatinya akan menjadi bersinar kembali. Dan kemudian lebih nikmat membaca Al-Quran, lebih nikmat merasakan datangnya Ramadan, lebih merasakan keberkahan bulan Ramadan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita dalam iman, di dalam keberkahan Al-Quran, di dalam keberkahan Ramadan yang akan mendatangi kita, dan dipanjangkan umur kita sampai menjumpai bulan Ramadan dalam sehat walafiat, di dalam keberkahan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak sampailah bulan Ramadan kepada kita melainkan hati kita telah disiapkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tentang masalah anak-anak kita ini, ya khususnya yang baru menghatamkan Al-Quran. Ya, saya sih sarankan kalau ada anak yang punya hafalannya bagus, yang sudah khatam Al-Quran ini, dimasukkan ke dalam tahfidz, menghafalkan Al-Quran dari juz 30-29, sehingga menghafal Al-Quran anak kita di dalam umur yang dini, 12 tahun, 13 tahun atau 15 tahun sudah menghafalkan Al-Quran semuanya. Yang sudah, yang mempunyai hafalan kuat. Ya, karena orang berbeda-beda, tapi jikalau anak kita punya hafalan kuat, baik sekali dimasukkan ke dalam tahfidz-tahfidz Al-Quran, ya, khususnya di pesantren-pesantren tahfidz, sehingga mereka dah menjadi penghafal-penghafal Al-Quran. Di dalam hadis disebutkan, man hafizul Quran tawajallahu walidayhi yaumal qiyamah bitajin min zahab. Barang siapa yang menghafal Al-Quran, maka Allah Ta'ala di hari kiamat nanti orang tuanya dikenakan mahkota terbuat dari emas. Kalau orang tuanya dikenakan mahkota terbuat dari emas, orang tua yang begini penghuni surga apa penghuni neraka ini? Penghuni surga. Masa terbuat mahkota dari emas tempatnya di neraka? Gak mungkin. Itu orang tuanya tuh. Orang tuanya gak hafal Al-Quran, anaknya yang hafal Al-Quran, tapi sebab keberkahan anak yang hafal Al-Quran, orang tuanya dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tapi bagi kita yang sudah tua-tua, yang sudah enggak bisa lagi menghafal banyak Al-Quran, paling tidak ada hafal ayat-ayat yang kita hafal. Sebab Rasul mengatakan dalam hadis, Al-jawful ladhi laisa fihi syai'un minal Quran kal baitil kharib. Hati yang di dalamnya tidak ada sedikit pun Al-Quran, enggak ada hafalan Al-Quran di dalam hatinya, kata Rasulullah, seperti rumah yang hancur. Oh, enggak enak dilihat, enggak ada faedahnya, rumah kok udah hancur. Ya, ditempatin enggak bisa. Itu diibaratkan oleh Rasul, hati yang sama sekali enggak ada hafalan Al-Quran. Minimal kita hafal Al-Quran ini, yang sudah tua-tua, yang sudah enggak bisa lagi menghafal Al-Quran dari banyak-banyak, minimal untuk sholat kita hafal. Ya, wadduha sampai ke bawah kita hafal, semangat kita mempelajari Al-Quran. Sebab Al-Imam Abu Zakaria Al-Ansari, seorang ulama besar di negeri Mesir, disebutkan bahwasanya beliau baru belajar di negeri Mesir di Al-Azhar itu baru umurnya sudah 50 tahun. Umurnya beliau 100 tahun. Tapi baru menginjak dan masuk ke dalam Al-Azhar Syarif, kuliah Al-Azhar di sana, Al-Qahir, di Qahirah, di Mesir, umurnya baru sudah 50 tahun. Artinya belajar enggak kenal waktu. Ya, kita semakin banyak menghafal Al-Qur'an, maka semakin terang kita punya hati karena keberkahan Al-Qur'an. Dan semakin terang kita punya hati, maka semakin dekat husnul khatimah untuk kita. Semoga Allah Ta'ala wafatkan kita dalam husnul khatimah. Allah Ta'ala panjangkan umur kita sehingga menyumpai bulan Ramadan. Dan segala ya Allah yang Allah berikan kepada salihin dan salihat di bulan Ramadan diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Baik itu kelezatan baca Al-Quran, atau kelezatan qiyamul lail, kelezatan mengerjakan tarawih dan witir, kelezatan tahajud, dan kelezatan semua yang diberikan pada salihin di bulan Ramadan, Allah berikan semuanya kepada kita. Dan Allah jadikan semua yang amal saleh yang kita beri, dan kita berikan, yang kita keluarkan, yang kita kerjakan, infak dan sedekah yang kita keluarkan, digabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma hadina fi man hadait, وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم اهدنا بهداك، واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله.